belum pernah deh soal. Baik, mindal ada di nomor satu. Nomor satu. Dari mana? Kanan, kiri, tengah, depan. Nomor satu. Apa definisi zuhud? Definisi zuhud itu apa? Menurut saya, Usaimin saja yang sudah ada di buku. Darku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di negeri akhirat nanti. Nomor 29. Belakang. Dadi juga. 29. Ada? Ada. 31. 31. Ada juga? Belum datang? Belum datang. 20. 20. Belum datang juga? Sudah? Nah, 20. Apa definisi warok? Warok. Tarku ma yadurru fil akhirah. Anda takhasus atau tadribu du'at, sebut nama kitabnya saja. Kitab yang kita sebutkan kemarin, kitabnya Syekh Sa'di, itu kitab apa? Nama kitabnya. Baik, nomor tiga. Nomor tiga. Kitabnya apa namanya? Nama kitab yang kita jadikan tambahan untuk menerangkan makna warok kemarin. Kitabnya Syekh Nasir As-Sa'di. Syekh Turman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Apa nama kitabnya? Enggak mencatat nama kitabnya? Enggak mencatat. Baik. Nomor 7. Sampai 7 kan? 7 atau 8? 7. Apa? Bahjatu. Bukan yang di Cirebon itu ya. Kan ada Bahjah. Bahjah gitu kan? Bahjah. Radio Bahjah. Iya. Ini bukan Radio Bahjah. Lengkapi nomor 1. Bahjah apa? Bahjah itu Qulubul Abrar. Terus apa terusannya? Bahjah itu Qulubul Abrar fi syarhi apa gitu. Dalam penjelasan menjelaskan hadis 99 hadis. Kita teruskan min babil faedah hadis yang kita baca dari Nu'man bin Basir ini datang juga dari sahabat yang lain yang di sini yang paling sahihnya berkata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum Al-Hikam hadis dari Nu'man bin Basir radhiyallahu anhu ini yang paling sahihnya. Di sana datang dari sahabat yang lain tapi sanadnya ada pembicaraan, datang dari sahabat Abdullah bin Umar yang pertama, Abdullah bin Umar. Yang kedua dari sahabat Ammar ibnu Yasir. Ammar ibnu Yasir. Yang ketiga dari sahabat Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Yang keempat datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Yang terakhir datang dari sahabat Abdullah bin Abbas. Dari sahabat Abdullah bin Abbas. Sanad-sanadnya di apa riwayat sahabat tersebut, rawi-rawi setelahnya itu ada pembicaraan. Dan lapatnya ada perbedaan sedikit begitu. Masing-masing sahabat dengan sahabat yang lain ada perbedaan apa? Lafaz. Baik. Menghafal belum ya? Menghafal belum? Ainda MDW 2 nomor 7 sampai 13. 7 sampai 13. Pilih-pilih enggak apa. MDI 2. 7 sampai 13 semuanya berdiri membaca, yang enggak hafal, yang hafal dengan menghafal. 7 sampai 13. Ikrau. Kurang satu, 6 kan? Enggak ada satu lagi. Ikrau. Oh, di situ ya. Yang keras loh. Sudah mulai belum? Anwan, Aninukman, Ibnu Basir. Barakallahu fikum izrisu. Qala Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala qawluhu wa ahwa Nu'man bi isbi'aihi ila udunaihi. Dan Nu'man kemarin belum kan sini? Sudah belum? Syaratnya belum kan? Sudah? Belum? Hah? Belum. Ada yang belum, ada yang sudah? Yang ini sudah bait ini. Bait syairnya belum? Baik. Berarti langsung bait syairnya. Qaulu syair yusiru ilaiha qaulu syair atau li'anna fihi asra lughatin yusiru ilaiha qaulu syair. Dalam menerangkan makna atau kata isba usbu isbi. Nah, ini ada 10 bahasa dia. Diisarkan oleh bait syair berikut ini. Wa hamzun an mulatun atau an milatun an malatun sulusun wa thalithu atis'u fi isbi waqtim bi usbu. Allah mengatakan wa faqa kullu ilmin alim. Di atas orang berilmu ada yang berilmu, puncaknya Allah lah yang alim. Sehingga kalau salah dalam menerjemahkan, min babil faedah di antum semuanya untuk diingatkan, untuk diingatkan dan diberi masukan. Hamzah pada kata an mula adalah sulutun wa salithu. Walau lamaran tepat ini apa? Kalau melihat terjemahan di bawah keterangan saya ya, 3 kali 3 ada 9 begitu. Nanti hamzahnya berkarokat berapa? 3, kemudian lapat setelahnya nanti mengikuti. Sehingga 3 kali 3, 9. Wallahualam. At-tis'u fi isbi. 9 pada kata isbi, waktim, dan tutuplah bi usbu. Yang ke-10-nya usbu. Begitu. Rinciannya, fatakunu lughatu tis'un min darbi thalathah min fi thalathah. Maka bahasa ada 9 dari perkalian 3 dikalikan 3. At-tis'u fi isba, 9 pada kata isba. Wa mahalu syahid, inilah syahidnya. Waktim bi usbu'in, dan tutuplah dengan usbu sehingga 10. Fatakun lughatu fi isba asara, maka bahasa pada kata isba itu ada 10. Ama anmulah fafihatis ulugot. Adapun anmulah hanya ada 9. Jadi 10 tambah 9 ini 19 dalam dua lafadz ini. Sarahada wa inkana laisa fil hadisi lakin la ba'sa annahu yanfa insyaAllah. Tidak mengapa diberikan penjelasan lafadz ini walaupun tidak ada dalam hadis. InsyaAllah memberikan manfaat. Fanakul, maka penjelasan berikutnya. Linakhud alhamzah fi asbu ala anaha maftuhah wal ya'u musalasah. Pada kata asbu, hamzahnya itu di fathah. Kemudian ya-nya, walba, titiknya salah melihat. Walba'u musalafah, dan ba-nya itu tiga harokat. Bisa ba, bisa bi, bisa bu. Jadi bacanya bagaimana? Teruskan saja, nanti akan ada. Nakul, asbu'un, asba'un, dan asbi'un. Sudah tiga. Lina'kut al-hamzah matmumatun walba'u musalafatun. Kemudian kita ambil sekarang, hamzahnya di dhamma. Ba-nya di harokati tiga yang ada. Fathah, dhamma, kasroh. Bacanya asbuun, usbuun, usbaun, dan usbiun. Jadi tiga tambah tiga berapa? Enam. Ya kan? Lina'kut al-hamzah maksuroh walba'u musalafah. Sekarang hamzahnya di kasroh dan ba'nya dengan harokat yang tiga. Jadi isba'un, isbu'un, dan isbi'un. Sembilan sudah. Kam hadihi berapa dalam kata isba' tersebut? Hadihi tis'un. Sudah. Sudah tiga bahasa. Jadi tidak mungkin salah kalau baca apa saja. Mau isba'un atau isbi'un, betul semuanya bacaannya. Al-asir, maka yang ke-10 tutuplah dengan usbu'un. Pakai suat usbu'un. Sepuluh bahasa. Model harokat kata tersebut. Amma anmilatun, ada berkata anmilah, fayukol fiha kamakulna fi usbu. Ada berkata anmilah, maka seperti kata usbu, yukolu yaitu, dengan fathah yang pertama hamzahnya, anmalatun, anmulatun, anmilatun. Tiga. Berikutnya, di dhamma huruf hamzahnya, unmulatun, unmula, unmilatun, unmulatun, unmalatun, unmilatun. Enam. Sisa tiga lagi. Di kasroh hamzahnya, in malitun, in mul, lamnya apa? Fathah ya. In mulatun, in milatun, dan in mula, in malatun, in mulatun, in milatun. Aljami tis'un. Sehingga menjadi sembilan. Kalau yang punya bisa melihat ya. Kalau salah baca, betul kan? Al-an fi baitin wahid hasana ala tis'a asrata luhutan. Maka kita menghasilkan dari bait syair yang pendek ini 19 bahasa. 19 lughah. Asara fi isba wa tis'un fi anmulah. 10 pada kata isba dan 9 pada kata anmulah. Baik, jadi baca kata isba tidak mungkin salah. Anmulah tidak mungkin salah. Terserah mau karakatnya apa dulu. Mau domah dulu, mau kasrah dulu, betul semuanya. Berikutnya, Ahwan Nu'man radhiyallahu anhu bi usbu'aihi ila udunaihi tahqiqan lisam'i. An-Nu'man ibn Basir radhiyallahu anhu mengisyaratkan ke dengan dua jemarinya atau dengan jari jemarinya ke dua telinganya. Dalam rangka apa nih? Tahqiqan lisam'i. Betul-betul Nu'man ibn Basir mendengar hadis ini dari Rasulullah untuk memastikan, memperkuat dengan gerakan tangan, menunjukkan apa? Telinga ini betul-betul mendengar dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Qala sallallahu alaihi wasalam, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mustabihat ila akhirih. Wa qasama Rasul sallallahu alaihi wasalam al harama wal halala ila qismain. Dalam lafaz ini Rasulullah alaihi wasalam membagi perkara yang halal, perkara yang haram itu menjadi dua bagian. Bagian pertama, qismun bayyinun dhahirun la yakhfa ala ahadin. Bagian yang jelas tidak tersamarkan atas seorang pun. Kalau halal jelas halal, kan ada penjelasan di bawahnya. Wa qismun mustabah. Bagian pertama tadi, bagian kalau ya halal jelas halalnya, kalau haram jelas haramnya. Bagian kedua, qismun mustabah, bagian yang samar masuk ke halal atau masuk haram ini. Wal istibahu imma ayyakuna fid dalil au fi istidlal. Kesamaran tersebut terjadi pada dalil tersebut atau pada cara beristidlalnya. Mengambil dalil kemudian dipahami bagaimana itulah perbedaan ulama dalam hal ini. Aufil madlul, atau terhadap apa yang ditunjukkan oleh dalil itu. Hadi salah satu aksam. Ini ada tiga perkara, tiga bagian. Berikutnya lebih jelas lagi. Wa amal bayyinu fa bayyinun. Masalan. Hilu tayyibati bayyinun. Adapun sesuatu yang jelas itu, ya memang sudah jelas. Contohnya apa? Perkara yang baik, halal, itu jelas sekali. Perkara yang baik dan halal itu sangat jelas sekali. Ya, seluruh makanan-makanan yang enggak ada dalil haramnya berarti halal. Al-aslu fil asya halal. Jelas halalnya. Berikutnya, tahrimul khaba'is bayyin, mengharamkan sesuatu yang jelek itu pun sudah jelas. Ya, Al-Qur'an dijelaskan ini haram itu haram, jelas. Sebagian contoh, al-mayyitatu tahrimuha bayyin. Bangkai sapi, eman-eman sekarang musim penyakit ya. Sudah sakit, eman-eman ini. Kalau dihargai murah, eman-eman, enggak untung. Besok lah, mudah-mudahan bisa laku di batu pasar. Sampai jalan, mati di jalan. Iya, masih di mobil, belum sampai pasar, mati. Oh, sayang ini, bawa ke jagal aja ya. Gitu. Akhirnya dibawa ke jagal. Walaupun udah mati, dipotong, itu bangke sudah. Nah, haram. Jelas haramnya. Baik. Berikutnya contohnya, al-khinziru tahrimu bayyin. Bab satu. Bab satu ya bacanya. Babi, khinzir. Itu pengharamannya jelas. Hukum haramnya bayyin jelas. Di Al-Quran sudah ada. Ya kan? Az-zina tahrimuhu bayyin. Perbuatan zina. Hukumnya dalam Al-Quran sudah jelas. Haramnya di Al-Quran sudah ada penjelasannya. Wala taqarabu zina. Dan seterusnya. Gak perlu diselesaikan zina itu apa ya. Wa asya' kathira. Perkara yang lain. Juga jelas. Walhal aidan bayyin. Yang halal juga jelas. Gak perlu tanya hukumnya pisang itu halal atau haram. Gak perlu. Pisang, apel, halal. Hunaka umurun mustabihat. Di sana ada beberapa perkara yang samar-samar. Lam yadkur ar-rasul sallam al-wajib. Di sini Rasul enggak menyebutkan yang wajib. Perkara yang wajib enggak disebutkan. Alasannya apa? Li'an al-haditha maudu'u alil umur alati yataghadda biar insan wa yakuluha. Karena di sini pembicaraannya pada makanan, pada urusan makanan yang dimakan oleh manusia. Perkara-perkara yang dimakan oleh manusia. Wa ila fal wajib lasaka minhu bayyin wa minhu mawa mustabah. Tidak dilakukan lagi bahasanya nama yang sesuatu yang wajib itu ada yang bayyin jelas, ada yang samar. Ada yang jelas, ada yang samar. Ya ini bagi manusia secara umumnya. Oke, penjelasannya berikutnya, fa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Maka di antara yang halal, di antara yang haram ada perkara-perkara yang samar. Yang sebagian manusia, yang banyak di antara manusia, tidak mengetahuinya. Pakai ungkapan kathir, yang banyak di antara manusia ini tidak mengetahuinya. Berikutnya, وَيَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. Dan yang manusia yang banyak lain mengetahui. Yakni, annas yakhtalifuna fihi. Maksudnya, lafadz ini, manusia itu berbeda-beda dalam hal tersebut. Ar-rasulu lam yakul la ya'lamuhunna aktarun nas. Rasulullah tidak menyebutkan dengan ungkapan aktar dengan isim tabdil. Katsir isim tabdilnya aktar. Qalil, aqal, shaghir, asghar dan seterusnya. Rasulullah tidak mengatakan dengan ungkapan apa? Paling banyak manusia. Tapi hanya banyak saja, bukan yang paling banyaknya. Bal qala katsir, bahkan Rasulullah mengatakan dengan ungkapan banyak. Ai katsirun minan nas ya'lamuhunna. Maksudnya banyak di antara manusia yang mengetahui. Wa katsirun minan nas la ya'lamuhunna, dan banyak juga manusia yang tidak mengetahui. Yang tidak mengetahui ini ya awamnya manusia, awamnya termasuk kita-kita ini. Kalau yang mengetahui banyak ya dikatakan ulama ahlul ilmi, mengetahui hukumnya tidak tersamarkan bagi mereka. Wal kathiru tutlaku ala hadha wa hadha. Kata kathir itu bisa dipakai untuk ungkapan yang mengetahui dan untuk ungkapan yang tidak mengetahui. Bisa ini, bisa itu. Kama qala Allah Ta'ala wa kathiru minan nas wa kathirun haqqu alaihi dhalalah. Banyak manusia yang dapat hidayah, bisa belajar agama ini. Dan banyak juga yang di atas kekafirannya mendapatkan azab. Banyak kan? Banyak yang tekun beribadah karena ilmu yang telah dimilikinya. Hidayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan banyak juga yang di atas kesesatannya, tidak dapat hidayah, berada di atas dosanya. Manilladzi ya'lamuhunna, siapakah manusia yang mengetahui perkara yang mustabihat tadi? Qala ya'lamuhunna ahlul ilmi ar-rasikhuna fihi, yaitu para ulama yang ilmunya itu kokoh, kuat. Alladzina ya'lamuna nusus syari', ulama-ulama yang mengetahui nas-nas syari'. Dalam kesehariannya memang sibuk dengan kitab-kitab, dengan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wa ya'rifuna kaifa yastadiluna biha, mengetahui bagaimana cara berdalil. Dalil ini maksudnya apa? Menunjukkan apa? Wa ya'rifuna al-madlul, mengetahui sisi pendudukan dalil itu apa? Masalan, al-ilmu bid-dalil labuda an yakuna al-insan ya'rifud dalil. Contohnya, ilmu tentang dalil, tahu dalilnya. Haramnya babi tadi misalkan tahu dalilnya. Lahmul khinzir diharamkan. Manusia itu wajib mengetahui dalil. Hada halal wa hada haram minal Quran. Yakni dalil tentang halalnya sesuatu ini dan haramnya atau halalnya sesuatu ini dari Al-Quran. Tahu dalilnya. Aw minas sunnah aw minhuma. Atau dari sunnah. Membaca hadis Rasulullah tahu menerangkan hukumnya ini, yang ini haram, yang itu halal. Aw min ijma'i salaf, atau dari kesepakatan para ulama salaf. Ulama terdahulu berijma' atau bersepakat tentang haramnya sesuatu atau halalnya sesuatu misalnya. Nah, ini semuanya butuh belajar semua ya. Al-istidlalu ya'riful 'am alladhi yatanawalu jami'al afrod. Ulama yang mengetahui cara beristidlal, beristimbat, mengambil hukum dari dalil tertentu, mengetahui yang A masih umum, yang mana masih umum itu meliputi individu tertentu yang banyak di situ, jenis hewan, bahimatul an'am yang halal, misalkan secara umum, individunya ini, mengetahui. Ya'riful khos, alati laytanamal illa syai'an mu'ayyanan. Ulama yang mengetahui istilah khos, yang ini dibahas di ilmu usul fikih. Ada yang khusus, yang mana tidak meliputi, tidak mencakup. Kecuali sesuatu yang tertentu saja, namanya khusus. Kalau umum, masih umum. Perkara yang lain bisa masuk di bawah yang umum tadi. Kalau khusus, ya satu saja. Barang tertentu atau sesuatu tertentu. Ya'riful mutlak minal muqayyad. Para ulama-ulama yang mengetahui istilah mutlak. Ada muqayyad. Istilah fikih semuanya ini ya. Ungkapan umum kemudian diqayyid, dibatasi tertentu. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal ini. Ada nahi, ada amr dan seterusnya. Ya'rifu al-madlul, ulama yang mengetahui al-madlul, cara berdalil. Apa cara penunjukan dari ayat itu apa? Ya'rifu ana dalil intabaqa ala hadza syai' bi'ainihi. Maksudnya dalil ini diterapkan untuk masalah sesuatu tertentu ini. Perkara ini. Enggak bisa pada sesuatu yang lainnya misalnya. Itu diketahui. Prakteknya sekarang misalu dzalik idza ikhtalata al-khamru bi syarabin halalin. Walakinahu lam yu'tar fihi iskaron hal huwa halal au haram. Khamr, ma'ruf ya khamr, entah mau dinamakan apa yang ada, yang menyebar. Khamr, sesuatu yang memabukkan, menutup otak. Bercampur dengan minuman yang halal, entah itu teh atau kopi atau air putih biasa, air bening atau air putih, susu atau air putih, tercampur sedikit saja, satu gelas gini misalkan, tercampur cuma setengah tetes, bukan setetes ya, setengah tetes kira seberapa, sedikit sekali. Lah itu hukumnya haram, enggak najis enggak air ini, harus haram diminum atau enggak? Nah, gitu. Jawaban beliau apa? Halal. Sesuatu minuman yang cukup banyak, entah segelas, secangkir, seceret, kena cuma sedikit sekali dari khamr, sangat sedikit. Nah, itu menjadi najis atau tidak? Menjadi haram atau tidak untuk diminum? Jawabannya apa? Halal. Sudah ada di situ jawabannya. Halal. Enggak berpengaruh, enggak merubah halalannya. Istaba'ala ba'dinnas fadhanna annahu haram. Tapi sebagian manusia tersamarkan hukum yang halal yang tadi dianggapnya haram. Enggak bisa ini kena khamr kok. Sedikit atau banyak kalau mabukan ya haram katanya. Enggak boleh diminum. Ini sebagian manusia demikian berpendapat. Apa hujahnya? Qala di sini terangkan. Berhujah dengan ma'askara katsiruhu faqaliluhu haram. Sesuatu yang memabukkan itu sedikit pun haram. Kalau yang banyak haram diminum, maka sedikit juga haram sama saja. Khamr segelas diminum haram, sedikit diminum ya haram. Sedikit langsung loh ya, enggak dicampur ini ya. Hujahnya ini. Hadza khata, ini salah dalam berdalil. Salah dalam berdalil. Penjelasannya gimana? Hadza khata fil istidlal, salah dalam memahami dalil, beristimbat, mengambil hukum dari dalil ini salah. Ad-dalilu wadih, sharih, dalilnya wadih, jelas, sharih, tegas. Katsiruhu faqalilu haram. Ma'asyara katsiru faqalilu haram, jelas hadisnya. Haula'i istaba'alaihim al-amr, tetapi mereka manusia itu ada yang tersamarkan. Fadhannu anna ma'na qaula anna makna qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam askara katiruhu fa qalilu haram danu anna maknahu maka nafi syai'un qalil min muskirin fa huwa haram. Orang-orang yang tersamakan perkara ini mengatakan makna sabda Rasulullah apa-apa yang memabukkan ketika jumlahnya banyak maka sedikit juga haram. Mereka menyangka maknanya bahasanya sesuatu yang sedikit dari yang haram, sesuatu yang sedikit dari yang haram, kemudian ada di minuman ini, gelas misalnya, maka minuman ini jadi haram, kata mereka. Kemudian saya mengatakan, walaisa kadzalik, padahal pertanyaan tidak demikian itu. Maknanya bukan demikian itu. Baik. Li'ana maknal hadis, ana hadas syarab, lau akhtar taminu la hasolal iskar. Maknanya, minuman segelas ini, kalau kau tambah segelas lagi, dikaitkan wadah yang gede gitu, kamu tuang minuman segelas ini, kompornya segelas kamu taruh di situ, ya inilah yang haram seperti ini. Gitu loh. Ya, bukan cuma setengah tetes masuk ke sini, jadi haram. Tidak. Bisa dibedakan? Bisa dipahami? Ya, gitu. Kalau cuma sedikit tidak, ini kalau banyak, alau akhtar tangkau perbanyak, bahkan jumlahnya itu banyak segelas tambahnya. Seceret yang gede itu. Ini kamu tuang di wadah apa, ember gitu. Seceret khamr kamu tuang ke situ jadi satu, diaduk. Ya udah, haram semuanya kalau itu. Itu makna hadis. Walau aqlalta minhu lam yahsul al-iskar. Kalau engkau sedikit kan cuma setengah tetes tadi, enggak memabukkan minuman ini. Enggak memabukkan sama sekali. Kalau yang seember tadi sudah campur lebih banyak kompornya ya memabukkan, jelas. Fahal yajuzul qalilu minhu allati la yasul bil ishar. Artinya boleh enggak sedikit yang tidak memabukkan itu akhirnya menjadi haram gitu. Jawablah. Artinya tidak mengapa kalau cuma sedikit. Hadza makna hadis, inilah makna hadis yang benar. Walaisa makna hadis maka nafihi juz'un yasirun minal khamri fa huwa haram. Bukanlah makna hadis itu bagian air tertentu kemudian ada sedikit khomernya, lalu air yang banyak itu menjadi haram? Tidak. Li'anna nanakul, kemudian kita mengatakan, lau anna indaka ma'un sakoto fihi najasatun yasiratun, lam tu'thar fihi syai'un ma hukmu. Engkau punya air seember, air bersih, ditampung di ember misalnya. Kejatuhan najis sedikit saja, entah itu kena cipratan kencing atau apa, sedikit sekali. Apa hukumnya air itu? Ternajisi, sudah berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya. Kemudian najis airnya enggak boleh pakai untuk wudhu. Jawabannya apa? Jawabannya kata beliau, tohur. Masih bersih airnya, air seember yang cuma kena sedikit najis, kecipratan kencing cuma sedikit sekali. Cuma sedikit sekali. Itu tetap masih suci airnya. Kata beliau, tasrab mindu, kalau kamu ingin minum air itu, tafadhal minum. Nah, silahkan. Tawaddu minhu, berwudulah dengan air itu, boleh. Babnya zuhud, warok, tapi arahnya ke sini ya. Sesuai hadisnya dulu, dijelaskan dulu oleh beliau. Naam. Watadhhar minhu atsaubal badan, silahkan untuk membersihkan baju, untuk mencuci atau untuk mandi. Ma'ana fihi juz'an yasiran minan najasa, padahal air yang seember tadi ada sedikit sekali dari najis. Lakin hari najasah in halat fihi au ghayyaratuhu, akan tapi apakah najis sedikit itu adalah bisa setelah menyatu dengan air bisa merubah zat air itu menjadi najis dengannya? Beliau mengatakan la, tidak. Falam yabqa laha hukmun, maka tidak tersisa. Falam yabqa laha hukmun, maka tidak tersisa hukumnya, artinya berubah hukumnya tidak. Hukumnya tetap air suci, tidak merubah hukumnya. Tidak misalkan hukum yang lain. Kadzalika al-khamru law saqatat nuqtah fi ka'sin lakinnaha la tu'tar fihi itlaqan. Berikutnya perlu lebih menjelaskan lagi. Demikian juga khamr yang jatuh cuma satu tetes di sebuah gelas, tapi tidak berpengaruh terhadap air yang di gelas tadi. Secara mutlak tidak berpengaruh sama sekali. Lau tasraba isrina ka'san mahasala iskar. Seandainya kau minum pun sampai 20 gelas, tidak memabukkan. Bukan sekali minum langsung banyak 20 gelas, bukan ya. Dalam sehari misalnya gitu. Minum air yang terkena khamr tadi. Karena ditampung, sudah punya tampungan, entah itu galon dan yang lainnya. Kemudian kena khamr ini setetes. Kemudian kamu ambil segelas, minum, lain waktu lagi, mungkin jarak berapa menit atau satu jam, minum lagi. Sampai 20 gelas, mabuk enggak? Mabuk enggak? Kata saya enggak memabukkan. Tidak memabukkan. Idzan ad-dalil wadih. Kalau begitu dalilnya itu jelas, dalil yang di atas tadi. Sorry juga tegas. Tetapi al-istidlalu ghairu sahih, cara berdalilnya tidak benar. Cara berdalil tidak benar. Ini sebagian manusia demikian. Ada melakukan kesalahan dalam beristimbat. Wa li hadza yahsul istibah inda ba'dinn nas. Oleh karena inilah didapatkan kesamaran hukum sesuatu perkara atas sebagian manusia. Hakikatnya masih halal dianggap apa? Haram. Baik. Kadzalika aidan, demikian juga masuk pada penjelasan lafaz berikutnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha harama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengharamkan jual beli khamr. Khamr dilarang diperjual belikan. Yang punya toko menjual khamr itu tercampur dari hasilnya, tercampurkan yang halal dengan yang haram akhirnya. Dilarang jual beli bangkai. Yang tadi iman-iman sapi sudah mati ini. Iman-iman tetap dijual. Khinzir bab 1 haram diperjualbelikan. Kalau di daerah Sumatera masih ada orang-orang yang berburu babi ini, dapat nanti dibawa ke kota dijual. masuk hutan, berburu babi dapat, nah, kemudian dibawa ke kota dijual. Wal asnam, haram jual beli patung, bentuknya apa saja, apakah dari perunggu, dari emas, disembah-sembah oleh pemiliknya, itu haram diperjualbelikan. Profesinya jual beli patung, hah? Entah dari batu dan yang lainnya. Gimana ini? Begitu kenal dakwah, waduh ini nggak boleh semua ini. Nah. Atau yang lainnya bentuknya, entah patung, entah gambar dan yang lainnya. Baik, kalau memang hijrahnya kenal agamanya dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ringan. Hasil dari jual patung yang mungkin banyak itu, ketika kamu tinggalkan akan dapat ganti dari Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih baik dan lebih banyak insya Allah, lebih baik, lebih banyak, lebih menenangkan, dan insya Allah di negeri akhirat kelak terbebaskan dari ancaman neraka, berbuat kesirikan dari menyembah patung kalau memang disembahnya. Baik, faqalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sahabat kalau enggak paham perkara tertentu langsung bertanya. Masih zaman wahyu. Kalau sudah ada jawaban, Rasulullah menjelaskannya. Kalau belum, menunggu sampai datang jawaban. Aro'aita suhumal mayitah. Bagaimana, wahai Rasulullah, pendapat Anda tentang suhumul mayitah? Lemaknya, lemak bangkai itu diambil gitu. Gimana ini? Fa'inna ututla biha sufun. Karena bermanfaat untuk digunakan mengolesi kapal. Enggak tahu gimana mengolesi atau mengecat. Watut hanu bihal julud, juga untuk meminyaki kulit. Wastafihu bihan nas, dan untuk penerangan bisa. Bagaimana ini? Boleh enggak digunakan, dimanfaatkan? Perkara-perkara tadi, lemak itu diambil kemudian dimanfaatkan. Faqala la wa haram, bersamakan enggak boleh, haram hukumnya. Bangkai-bangkai sudah, jangan yang main-main, masukkan lubang di timbun. Enggak usah diambil lemaknya. Baik. Au dhamiru huna hal ya'udu 'alal bai' allati huwa mautiul hadits au ya'udu 'alal intifa' bidzalika. Yang tidak dibolehkan di sini dhamirnya, kata Rasul mengatakan la huwa haram. Enggak, dia itu haram. Dia, dhamir dia ini kembali kepada apa? Apakah ada jual belinya yang memang ini apa mau untuknya hadis, judulnya hadis atau topiknya hadis, masalah itu jual belinya enggak boleh, karena Rasul ditanya tadi bagaimana pendapat tentang apa suhul mayitah, tentang lemak itu. Atau kembalinya kepada memanfaatkan untuk penerangan atau untuk mengolesi kulit, mengecat kapal dan yang lainnya. Baik, ada dua pendapat tersamarkan akhirnya. Hadza aidan lima yastabihu bi fidalatil hadis. Ini juga tersamarkan dalam penunjukan hadis ini. Fahamnya ulama, maka dia terulama mengatakan yang pertama, ya'udhu al baik. Kembali ada baik, enggak boleh dijual belikan. Enggak boleh diperjual belikan. Apa tadi? Lemaknya. Lemak bangkai enggak boleh diperjualbelikan. Ini pendapat pertama. Liana sahabata auradu dhalika la'ala Nabi SAW yujisu bayuha lihadal qurd. Karena para sahabat yang bertanya tadi adalah apa? Menanyakan siapa tahu Rasulullah membolehkan diperjualbelikan untuk tujuan itu. Gimana Rasulullah? Lemaknya diambil dan diperjualbelikan. Orang nanti akan menggunakan lemak ini untuk keperluan-keperluan tadi. Untuk penerangan, untuk mengolesi kulit, mengecat kapal atau mengolesi kapal dan yang lainnya. Itu pendapat pertama. Kembalinya kepada apa dobernya? Jual beli lemak. Lemak dari bangkai. Wa minan nasi man qala innahu ya'udhu 'alal intifa. Ulama yang lain berpendapat, kembalinya larangan Rasulullah ini kepada pemanfaatan. Untuk penerangan berarti enggak boleh. untuk mencat kapal enggak boleh begitu. Ini pendapat kedua. Wa ana sufun wal maitah la tutla biha sufun wala tudhan bilal julud wala yastahbih biha annas. Penjelasannya, enggak boleh lemak itu digunakan untuk penerangan, enggak boleh untuk mengecat kapal atau meminyaki kulit. Mana yang rajih? Sudah ada jawabannya juga di situ. Ar-rajih annahu ya'udu ilal bayi. Enggak boleh memperjualbelikan. Enggak boleh memperjualbelikan lemak dari hewan yang sudah mati tanpa disembelih. Dari bangkai diambil lemaknya kemudian digunakan itu apa? Di sini hukumnya memperjualbelikan lemaknya tidak diperbolehkan. Baik. Li'anna huwa mahal hadis. Karena itulah intinya hadis ini. Pembicaraan hadis ini enggak boleh apa? Kata ulama ini memperjualbelikan yang enggak boleh. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadil manafi'. Rasulullah enggak menjelaskan tentang kegunaannya, kegunaan lemak itu. Al-muhin anwa' istibah katsirah. Yang penting kesamaran itu adalah banyak sekali terjadi pada perkara-perkara yang ada ini. Cenderung ke mana? Kita enggak boleh jual belinya ikut pendapat pertama atau pendapat kedua enggak boleh memanfaatkan. Wallah alam, mau kemana? Yang rajih menurut saya ini adalah tidak bolehnya jual beli. Jadi kalau ada lemak, sudah ada ini ya, sudah terambil, boleh enggak dimanfaatkan? Menurut pendapat kedua ya boleh. Kalau memang bisa untuk penerangan, kadang kan listrik mati untuk penerangan. Orang yang pinggir laut punya kapal, biar awet kena air laut kan gampang, kalau enggak dicat ya di apa, cepat lapuk ya kayunya. Nah, untuk mengecat atau meminyaki kayu-kayu yang dibuat kapal itu. Boleh digunakan untuk pendapat kedua ini. Barakallahu fikum. Bisa ada sesuatu yang diambil manfaat dari penjelasan ini? Insya Allah ada ya. Jadi makna pembahasan kita yang poin ini menjelaskan makna suhum mayitah. Lemak daripada apa? Bangkai. Boleh enggak diperjualbelikan atau dimanfaatkan itu saja intinya. Nah, menurut pendapat ini ada dua, yang enggak dibolehkan adalah memperjualbelikan. Nah, yang dibolehkan adalah apa? Memanfaatkan. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya yaqul Rasulullah SAW bersabda kata Syekh merangkan lafaz berikutnya famanittaqas subhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang berhati-hati agar tidak terjatuh pada perkara subhat, apakah ini masuk ke mana subhat samar-samar ini, maka sungguh dia telah melepaskan dirinya, melepaskan tuduhan terhadap agamanya dan telah membersihkan kehormatannya dari tuduhan-tuduhan yang enggak baik. Istabro'a itigho'al baro'ah lidinihi. Artinya dia mencari atau berusaha memperoleh kebebasan terhadap agamanya ini dan kehormatannya. Bebas untuk tidak dituduh. Wih, orang itu kok mengambil perak itu ya. Mungkin dianggapnya haram, padahal masih samar. Gitu. Kalau samar ditinggalkan, insya Allah enggak tertuduh dia. Terjaga, terhormat agama dan kehormatannya. Ada Nisa. Dua baris lagi. Amadinu fabayyanahu Rasul sallallahu kama sayati. Adapun dia telah menjaga agamanya, nanti akan ada penjelasan dari Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagaimana akan datang. Wa amal airat, adapun kehormatan diri. Falyanal insan idza atal mustabihat fa inan nasa yaquluna lahmahu. Karena manusia itu kalau mendatangi perkara subhat, nanti manusia akan makan dagingnya, dia ngerasani. Ya kan akan dirasani bahasa Jawa ini. Akan digibahi. Sebenarnya surat Al-Hujurat. Lahma akhi. Ayuhibu an yakula lahma akhi. Apakah senang seorang itu makan daging saudaranya dengan cara apa? Menggibahi dia. Kalau dia suka perkara subhat, nanti akan digibahi orang lain. Disu'udhani. Wa ya'ridu nafsahu lil ghibah. Dia telah memaparkan dirinya untuk digibahi. Menyiapkan dirinya untuk digibahi. Wasab dan untuk dicela. wa ma asbah dari atau yang lainnya di suudoni jadi bahan pembicaraan. Barakallahu fikum. Demikian yang kita sampaikan. Sekali lagi, wa fauqa kullu ilmin alim, di atas orang yang berilmu, di sana ada zat yang lebih berilmu. Sehingga kalau mungkin ada kesalahan dalam menerjemahkan, ada kesalahan dalam baca, kesalahan dalam memahami, taqaddal barakallahu fikum untuk faedah bersama. Wal afwa la taqsir, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.